Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Dari kewajiban atau PR yang telah antum kerjakan sebagiannya, ya, yang telah menyetorkan, ternyata masih kebanyakannya keliru dalam menjawab contoh yang kedua. Hanya satu orang saja yang benar. Itu tentang terangkan di sini hukum idgham dalam ayat-ayat di bawah ini. Yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang kedua, yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra. Yang ketiga, wa lisana wa syafatain. Dan yang keempat, fi jidiha hablum min masad. Yang banyak keliru itu di nomor 2. Mana Ibnu Katsir? Nomor 2, apakah ada di sana yang termasuk idgham bi gunnah? Nomor 2 ini ayatnya yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Enggak ada. Sama berarti dengan sebagian jawaban yang lain. Tayib. Abu Faiz. Hah? Ada atau tidak? Itu gua ambil gunnah dalam ayat yang kedua. Tidak ada. Tayib. Dengan demikian berarti soal jebakan ini. Abu Abdillah. Ada. Siddiq, ayat yang kedua ada di sana idgham bi gunnah? Enggak ada. Thank you. Usman, ada ayat kedua idgham bi gunnah? Abu Zubair yang betul jawabannya. Terangkan di mana itu gombi guna. Terangkan di situ. Tayyib, ahsan. Itu kan biguna itu dalam kalimat wa anna. Wa anna. Ya, karena tasydid sudah kita ketahui ibaratun an harfain. Ibarat dari dua huruf. Al-awwalu sakin wa tsani mutaharrik. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Tayyib. Sehingga dalam kalimat wa anna di situ ada nun sakinah. Ata ba'daha nun. Datang setelahnya nun. Nun sakinah datang setelahnya nun. Ya. Dan nun termasuk huruf idgham bi gunnah. Sehingga hukumnya idgham bi gunnah. Bahkan sebagian mengatakan idgham bi gunnah kamil. Kamil. Sempurna. Tayyib. Tidak naqis. Bisa difahami yang lainnya, Abu Farhan. Tayyib. Nun bertasydid ataupun mim bertasydid. Tayyib. Qala Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad al-qismu tsani min al-idgham. Bagian yang kedua dari idgham yaitu al-idghamu bi ghairi gunnah. Idgham yang tanpa dengan gunnah. Fa diiringi suara yang keluar dari batang hidung. Di idgham bi ghairi gunnah sama dengan idgham bila gunnah atau idgham biduni gunnah. Huwa huwa, ya, itu saja namanya. Qala ma huwa al-qism tsani min al-idghami wa ma hurufuhu? Apakah bagian kedua dari idgham dan apa saja hurufnya? Qala athani min qismai al-idghami huwa al-idghamu bi ghairi gunnah. Yang kedua dari pembagian idgham yaitu idgham bi ghairi gunnah. Idgham bi ghairi gunnah, tanpa dengan gunnah. Walahu harfani, dan idgham bi ghairi gunnah memiliki dua huruf. Wahuma, yang kedua huruf tersebut, lam wa ra faqat. Itu lam dan ra saja. Lam dan ra saja. Wa hadha yusamma idghaman kamila. Ya. Dan ini dinamakan sebagai idgham kamil. Dinamakan sebagai idgham kamil, idgham yang sempurna, tetapi ingat tanpa dengan gunnah. Kenapa dikatakan sebagai idgham kamil? Idzahabil harfi was sifati ma'a. Karena bersamaan hilang antara huruf dengan sifatnya. Ya, bersama-sama hilang huruf dengan sifatnya. Hurufnya hilang yaitu nun sakinah ataupun tanwin, dan juga sifatnya hilang yaitu gunnah. Ya, gunnah dari nun ataupun dari tanwin hilang, masuk pada huruf yang setelahnya. Maka sebab daripada idgham bighairi gunnah di sini sebabnya itu at-taqarrub. Taqarrub fil makhraj. Yaitu ikhtalafa sifatan wa makhraja. Berbeda sifat dan juga makhrajnya. Ikhtalafa makhrajan wa taqarraba sifatan. Berbeda makhrajnya tetapi berdekatan, atau ada yang sama dari sifat-sifatnya. Tayyib. Hanya berdekatan saja makhrajnya. Seperti nun dengan lam, sama-sama dari ujung lidah. Demikian pula nun dengan ra. Ini berdekatan. Ya, meskipun di sebagian sifat ada ya sifatnya yang sama. Ya, ada sekian sifat yang sama. Tayyib. Seperti yang kita lewati, nun dan lam serta ra tersifati dengan sifat apa? Dua sifat yang telah kita lewati, nun, lam dan ra termasuk dari sifat apa? Siapa yang ingat? Pembahasan kemarin, Bu Farhan. Dua saja, belum kita membahas tentang 11 sifat dan juga 8 sifat, 19 sifat. Ya, yang padahal dari 19 sifat ini mereka memiliki paling sedikitnya 5 sifat. Tapi kita baru bahas dua, dan itu pun berlawanan, tinggal pilih satu. Lam, nun dan juga ra sama-sama tersifati dengan sifat apa? Siapa yang ingat kemarin? Sifat jahr. Apa itu jahr? Jelas. Kuat. Artinya? Tertahan nafas atau suara? Nafas atau suara? Nafas. Dia tersifati dengan sifat jahar. Ya. Dan sifat jahar. menunjukkan bahwasanya di dalam sebagian sifat ada kesamaan, tetapi makhrajnya berdekatan, tidak sama. Seperti itu. Sama-sama tertahan nafas ketika mengucapkannya. Tapi ini taqar. Berbeda dengan idgham bi gunnah, di sana ada tajanus, ya, satu jenis yang artinya huruf-huruf tersebut yaitu satu makhraj tetapi beda sifat. Ya, satu makhraj tetapi beda sifat. Tanya. Contohnya wa khudil amsilata lahuma, engkau bisa perhatikan contoh-contoh untuk keduanya, yaitu nun sukun ketika menghadapi lam ataupun tanwin menghadapi lam, demikian pula nun sukun menghadapi ra ataupun tanwin menghadapi ra. Contoh nun menghadapi atau nun sukun menghadapi lam dan tanwin menghadapi lam itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi dalam kalimat milladun milladun. Maka ini dibaca dengan sempurna masuk ke dalam lam, karena idgham adalah idkhalu syai' fi syai', iltiqa' harfin sakinin bil mutaharrik haitsu yasirani harfan wahidan musyaddada. Jadi satu huruf yang bertasydid milladun, sehingga disebut kamil karena hilangnya huruf yaitu nun mil, tidak kita sebutkan min, hilang hurufnya. Demikian pula hilang sifatnya gunnah, tidak masuk dari atau tidak keluar dari batang hidung. Tanyim. Demikian pula tanwin wailul likulli humazatil lumazah humazatil lumazah, maka masuk dengan sempurna ke dalam lam tanwinnya. Tanwin datang setelah lam dan lam termasuk huruf idgham bi ghairi gunnah. Demikian pula ketika bertemu dengan ra, mir rabbihim mir rabbihim, hilangnya huruf nun dan masuk secara sempurna dengan ra karena sifatnya pun hilang. Tentunya tanpa digunahkan, tanpa dibaca dengan panjang. Demikian pula tanwin bertemu dengan ra, min ghafurir rahim min ghafurir rahim, ya. Masuk dengan sempurna tanwin ke dalam ra tanpa dengan gunnah. Tanyib. Ini contoh-contohnya, bisa antum kiaskan kepada yang lainnya dari nun sakinah ataupun tanwin ketika di hadapannya ada lam ataupun ra, ada lam ataupun ra, maka masuk dengan sempurna tanpa disertai dengan gunnah. Berbeda dengan idgham bi gunnah yang ditahan dua harakat, adapun ini tidak ditahan dua harakat, cukup dengan antum mentasydidkan saja kepada lam ataupun ra. Milladun wailul likulli humazatil mazah ataupun min ghafurir rahim, tanpa dengan dengung, wailul likulli humazatil lumazah. Ini keliru, ya. Ataupun min ghafurir rahim ghafurir rahim. Kalau ra sulit, tapi kalau lam agak mudah memanjangkannya. Sehingga secara tabiat pun keliru. وخذ الدليل للإدغام بكسميه, maka ambillah bukti untuk idgham dengan kedua pembagiannya yaitu idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Min at-tuhfati fi hadhihi al-abyati qala an-nadhim rahimallahu ta'ala rahimallahu alaih, yaitu dari tuhfatul atfal dalam bait syairnya yang dikatakan oleh Imam Al-Zamzuri, kata beliau wa thani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin bi yanmu ulima illa idza kana bi kalimatin fala tudgham ka dunya thumma sinwanin tara wa thani idghamun bi ghairi gunnatin fil lami wa thani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra'i thumma karriranna. Dengan antum menghafal 4 bait syair ini, antum bisa hafal 2 pembagian idgham. Wa thani, yang kedua dari hukum nun sakinah dan tanwin, idgham. Ya. Hukum nun sakinah atau tanwin yang kedua adalah idgham. Bi sittatin atat. Idgham datang dengan 6 huruf. Fi yarmuluna, yang terkumpul dalam kata yarmulun. Ya ra mim lam wa nun. Indahum ay inda ahli hadzal fan, di sisi para ulama fan tajwid, fan qiraah, qad thabatat, telah menjadi suatu ketetapan bahwasanya huruf idgham hanya 6. Lakinnaha, akan tetapi, kismani kismun yudghama, dari 2 pembagian idgham ini, satu pembagiannya yudgoma fihi bigunnatin, ada yang diidgomkan dengan memakai gunnah. Biyan mu'ulima, yang diketahui idgom yang memakai gunnah ini dari huruf-huruf ya, nun, mim, waw, ya, nun sukun atau tanwin menghadapi ya, nun, mim, waw. Illa, kecuali idha kana, jikalau nun sakinah dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw, bi kalimatin, dalam satu kalimat, ya. Jikalau ditemukan nun sakinah dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw dalam satu kalimat, fala tudgham, tidak boleh untuk diidghamkan. Bahkan wajib untuk dibaca idhar, yang disebut idharul mutlak atau idharul wajib, seperti kadunya, kalimat dunia nun sukun harfiyah dalam satu kalimat, maka wajib idhar. Thumma sinwanin tara, kemudian mengikuti sinwan dan saudara-saudaranya, ya, yang 4 kalimat di dalam Al-Quran, tidak ada yang lainnya. Wathani, kemudian yang kedua dari pembagian idgham, yaitu idghamun bighairi gunnah, idgham yang tanpa dengan gunnah. Kapan itu terjadi tanpa dengan gunnah? Fil lami marra, ketika nun sakinah menghadapi, atau ketika nun sakinah atau tanwin menghadapi lam dan ra. Thumma, kemudian karrirannah, ya, getarkanlah pengucapan huruf ra, ya, karena ra memiliki sifat takrir, ya, ra salah satu sifatnya itu takrir, bergetar ujung lidahnya, ya. Min ghafurir, ghafurir, adanya getaran ujung lidah antum ketika membaca ra, tetapi tentunya tidak lebih dari 3 getaran, tidak panjang. Min ghafurir, ya. Tapi cuma bergetar saja, 2 ke bawah. Ghafurir rahim, seperti itu. Itu sifat ra dengan takrir, getaran ujung lidah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.